الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Qanabidin a'azzakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan mauqif ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana sikap ahli sunnati wal jamaah, ashabul haq, ahlul haq, pembawa bendera kebenaran, dalam sikapi ashabul ahwai wal bid'ah, pembawa bendera kebatilan. Dan ini merupakan porsi terbesar dari kitab ini, sebagaimana yang saya terangkan berkali-kali. Sebelum kita masuk pada mauqif intinya, bagaimana sesungguhnya salafun salih prinsip al-sunnah dalam sikapi mereka, terlebih dahulu perlu dibaca di sini tentang alamatu ahli bid'ah wal ahwa, ciri-ciri ahli bid'ah, ciri-ciri ahlul ahwa, sahibu hawa, supaya kita dengan mudah mengenali siapa sungguhnya ahlul bid'ah itu, siapa pula ashabul ahwa itu, para pembawa bendera kebatilan tadi, supaya kita bisa dengan mudah dan tidak salah kaprah dalam mensikapi seseorang dengan mauqif-mauqif yang ditunjukkan oleh salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tentang mereka. Disebutkan di sini di bab yang ke-6 di halaman 19 sampai 20 dibahas tentang alamatu ahli al-bid'ah wal ahwa, ciri-ciri ahli al-bid'ah dan ciri-ciri ahli al-ahwa. Qala ibnu Sufyan, ayyuhas Sufyani rahimahullah, menyatakan, لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا في المتشابه. Pada hari ini, zamannya beliau waktu itu, saya tidak mengetahui seorang pun dari ahli ahwa, dari ahli bid'ah, yang berdebat yukhasim, melainkan dia pasti berdebat dengan mutasyabih, dengan ayat-ayat mutasyabihat, dengan hadis-hadis mutasyabihat yang belum jelas maknanya, yang mengandung berbagai banyak makna. Dari sini khonabuddin a'azakumullah, dari omongannya Ibnu Sufyan ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk ciri-cirinya ashabul ahwa wal bid'ah ialah ittiba'ul mutasyabih, selalu mencari-cari ayat-ayat atau hadis atau keterangan-keterangan para ulama yang bisa diseret sana kemari oleh hawa nafsunya. Namanya mutasyabih, sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang mengandung banyak makna. Karena ini khana bidina azakumullah, telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentang sifat mereka ini, ittifaqul mutasyabih. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Ya Allah, yang menurunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Kitab, Al-Qur'an ini. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, ayat-ayat muhkamat inilah sebagai induknya Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada lagi yang lainnya, ayat-ayat lainnya yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, penyimpangan-penyimpangan prinsip, penyimpangan-penyimpangan agama dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabih tadi, yang masih belum jelas maknanya tadi, yang mungkin dibawa kewarisan banyak pengertian, yang mungkin dibawa berpengertian yang mereka inginkan masing-masing. Ibtighal fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, wabtighal ta'wil, dan juga dalam rangka untuk mencari ta'wil-ta'wilnya. Ayat ini khana jidina azakumullah dijadikan dalil oleh para ulama ahli sunnah untuk menerangkan kepada kita kaum muslimin bahwa diantara ciri-ciri sahibu hawa, seseorang yang dalam hatinya ada hawa nafsunya, ialah dia selalu memilih ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya daripada ayat yang muhkamat. Dia selalu memilih hadis-hadis yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya daripada hadis yang muhkamat. Dia selalu mencari perkara-perkara aneh dari keterangan-keterangan para ulama yang sekiranya dengan itu dia bisa menyeretnya kepada pemahaman dia sendiri-sendiri. Dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca ini, fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'i fitnati wa ibtigha'i ta'wil. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekankan, fa'idha ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Kalau engkau, إِذَا رَأَيْتِ, kalau engkau, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, melihat orang-orang yang demikian sifatnya, senantiasa mengikuti ayat mutasyabihat, atau hadis yang mutasyabihat, atau keterangan para ulama yang mutasyabihat, mereka itulah orang-orang yang dimaksud, disebutkan nama-namanya, yang dimaukan oleh Allah Taala dalam ayat ini, فَاحْذَرُوهُمْ, maka hati-hatilah kamu dari mereka. Ini riwayat Bukhari. Ayat secara di sini menunjukkan apa yang diterangkan tadi oleh para ulama, para ulama ahli sunnah, bahwasanya termasuk ciri-cirinya ashabul hawa, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan hawa nafsu, ada pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang, ialah dia senantiasa mengikuti mutasyabihat, perkara-perkara yang masih samar yang belum jelas, baik dari Al-Qur'anul Karim atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari atsarus sahabat atau keterangan-keterangan para ulama. Disebutkan dalam sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah menyatakan, sayati unasun yujadilunakum bi syubuhatil Qur'an, akan muncul orang-orang yang mendebat kalian dengan syubhatul Quran, dengan Al-Quran yang masih mutasyabihat, yang masih belum jelas maknanya, yang masih samar maknanya. Fajadiluhum bisunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Faina ashabus sunan a'lamu bi kitabillah, dikarenakan ashabus sunan, ahlu sunnah, orang-orang yang mengerti sunnah Rasulullah SAW, itu lebih alim, lebih memahami, lebih mengerti tentang kitabullah. Naam. Ini diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai upaya kepanjangan tangan dari tahzirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum mukminin tentang orang-orang seperti ini. Wahai ikhwan, perkara yang wakil, kalau kamu mendapati atau kalau kamu melihat sejarah ashabul ahwa'i wal bid'ah dari mulai awal munculnya bid'ah yang pertama muncul pada umat ini yang namanya khawarij sampai sekarang ini, sama kamu mendapati mereka biasa mencari ayat mutasyabihat dalam rangka untuk membenarkan perbuatan mereka. Sebagai contohnya semacam khawarij sendiri, tatkala mereka memberontak al-khalifah, memberontak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa kata mereka? Tatkala mereka keluar dari ketaatan kepada khalifah ketiga itu, mereka mencari ayat yang mutasyabihat sambil membawa mushaf. Ketika itu mereka mengatakan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, kata mereka. Tidak ada hukum kecuali untuk Allah. Tidak ada hukum kecuali untuk Allah. Dengan membawa mushaf Al-Quran. Tinggi-tinggi. Di mana ketika itu? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berupaya untuk mengadakan islah, perbaikan di kalangan para sahabat kaum mukminin yang ketika itu terjadi perang saudara. Diupayakan islah, kumpul. Bagaimana caranya para sahabat kaum muslimin berdamai. Sehingga dari pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan delegasinya. Dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma mengirimkan delegasinya untuk kumpul. Ketika itu orang-orang khawarij dikarenakan mereka merasa terancam, merasakan bahayanya kalau sampai terjadi islah perdamaian di kalangan kaum mukminin ketika itu, di kalangan mereka yang bakal dihancurkan oleh khalifah ketika itu, bergerilya mereka. Nah, berupaya untuk memporak-porandakan kaum mukminin ketika itu dengan mengambil ayat mutasyabihat tadi, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, dengan dia membawa Al-Quran tinggi-tinggi, inil hukmu illa lillah, untuk menyatakan bahwa tidak ada tahkim, tidak boleh berhakim kepada manusia, harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Nah, itu model ayat mutasyabihat yang disebutkan oleh orang-orang khawarij. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak Al-Quran juga memerintahkan kaum mukminin untuk bertahkim, menjadikan hakim Bani Adam, umat manusia sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara mereka. Disebutkan dalam sebuah ayat yang berbicara tentang masalah adanya perang keluarga. Kalau antara suami ribut sama sang istri, siapa yang ketemu? Apa kata Allah? Fa'in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. Kalau kalian wahai kaum mukminin mengkhawatirkan adanya keributan cekcok di antara suami istri, maka utuslah hakim dari pihak lelaki dan hakim dari pihak perempuan, diajak runding untuk damai. Kalau memang kedua-duanya menginginkan islah, kebaikan rumah tangga, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Tuh, dalam perkara kemaluan perempuan, bahasa kasarnya, itu Allah Taala menyuruh kaum mukminin untuk bertahkim, berhukum kepada manusia. Taba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Juga Allah Taala tatkala berbicara tentang masalah orang-orang muhrim yang sedang ihram haji, kemudian dia membunuh dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja hewan-hewan yang di sana haram, diperintahkan untuk menggantinya dengan hewan semisal. Kemudian Allah mengatakan yahkumu bihi dzawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bah. Dan diberi tahkim dihukumi oleh sebuah orang yang adil di kalangan kalian. Sedangkan urusan kelinci, apa yang disembelih atau yang dibunuh oleh muhrim diganti sama kambing, urusan kisah apa namanya yang mungkin diburu oleh orang muhrim dalam negara seperti itu diganti sama kambing, Allah menyatakan yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Diperintahkan untuk bertahkim kepada orang-orang yang adil di kalangan mereka. Bagaimana urusan umat, umat manusia, umat kaum muslimin kita ini dalam keadaan pecah, mau disatukan oleh para sahabat dengan bertahkim kepada banyak adam. Katanya Khawarij, tidak boleh itu. Itu salah itu. Jangan membawakan ayat bahasa ini hukmu illa lillah sambil begini-begini. Kayak apa namanya orang yang timu zaman sekarang ini. Ini hukmu illa lillah gitu. Hah? Kalau sekarang kan enggak. Mana berasnya gitu. Allah musta'an. Wala wallahi. Di zaman sekarang pun juga demikian kenyataannya. Hah? Tatkala fitnahnya Abul Hasan Nusri Al-Ma'ridi di Yaman. Hah? Seorang mubtadi umbal dari Mesir yang tinggal di Ma'rid Yaman. Hah? Tatkala apa namanya para ulama telah menyatakan atau menerangkan tentang bobroknya dia, penyimpangan dia dari Shiratul Mustaqim. Ketika itu ada beberapa para masyayikh, beberapa ulama yang masih bimbang, sehingga mereka mengatakan saya serahkan semuanya kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syekhah. Maka lagi mengatakan saya serahkan kepada ulama mamlakah, ulama Madinah, Syekh Ubad al-Jabiri dan Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahumah. Hah? Ketika itu anak buahnya Abul Hasan yang dari Adil juga sama kasusnya dengan orang-orang Khawarij tempo dulu. Dengan lantang, dengan bodohnya, dengan lugunya dia kemudian mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak boleh bertahkim dengan rijal untuk menghukumi gurunya yang jadi sampel sebagai mubtadi mubal munharif bil-bil. Mana ada? Naam. Wahada yang lainnya. Kalau kamu melihat yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, mesti mereka itu apa namanya bergantung dengan sarana belaba ayat mutasyabihat untuk menguatkan bid'ahnya mereka masing-masing. Mereka jauh-jauh. Orang-orang hijriyun di zaman sekarang ini khana bidina azakumullah untuk menguatkan kebiasaan mereka menerima dana yang bodoh itu dari jumiyah-jumiyah hizbiyah yang ada. Mereka tidak menoleh keterangan-keterangan para ulama yang menjelaskan betapa hizbiyahnya jumiyah-jumiyah khairiyah tadi, penyandang-penyandang dana tadi. Yang dipegang sama dia ialah fatwanya, katanya fatwanya Syekh Salim Al-Hilali, fatwanya Syekh Ali Al-Halabi, wafaqahumullah. Hah? Mereka mengatakan, oh boleh itu menerima dana dari jum'iyah hizbiyah itu boleh, yang ini kan diberi syarat dengan tanpa syarat boleh. Naam. Wadah, dengan tanpa melihat keterangan-keterangan para ulama yang lain bahwasanya sesungguhnya mereka-mereka ini jum'iyah khairiyah tadi itu ialah jum'iyah hizbiyah yang justru apa namanya jum'iyah hizbiyah yang merusakkan dakwah salafiyah, yang membuat persatuan Jawa Salafiyah di seluruh dunia tercerai-berai. Ya, kita akan tidak boleh taklid dengan para ulama ya akhi. Gitu. Kebetulan dapat, wah Syekh Ali membolehkan, wah Syekh Salim membolehkan. Ha, itu ulama saya nih. Tuh, lihat ulama saya itu. Nah, dibolehkan dengan Syekh Ali. Ada Syekh Khaliman Zilali. Dan demikian. Allahumma ta'ala dengan tanpa melihat bagaimana sejumlah terangan para ulama dan bagaimana sesungguhnya hakikat jumiyah khairiyah tadi itu yang justru memporak-porandakan dakwah salafiyah di Indonesia ini. Tak peduli, yang penting gede kantongnya, gede otemnya, ha? Keluarkan begini-begini, dananya buahnya. Wah, bergantung dengan apa namanya akwal sebagian para ulama dalam rangka untuk menguatkan bid'ahnya. Nah, wajarlah. Demikian modelnya orang-orang sekarang ini, pengikutnya Abu Hanifah Al-Misri juga. Tatkala seluruh para ulama semuanya berteriak menerangkan tentang bid'ahnya orang hati ini. Qadarullah ma syaa fa'al muncul dari Syaikhul Muslim Abbas satu risalah kecil rifqan fi ahli rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Sebenarnya keterangan yang umum menerangkan tentang kelemah lembutan yang harus ada pada ahli sunnah di kalangan ahli sunnah yang lainnya. Tapi dikarenakan momennya pas kebetulan para ulama rame-rame gebuki Abu Hasan tadi itu sampai mau keok. Begitu muncul risalah seperti ini dari beliau hafizahullah ta'ala wa faqah, langsung diangkat tinggi-tinggi sama mereka mengatakan, ah lihat tuh, Rifqan ahli sunnah di ahli sunnah, eh Rifqan, jangan ribut-ribut. Begitu, manis-manis pasaran kitab ini di kalangan sedikit model-model mereka ini. Ijtiba'ul mutasyabih itu model lama dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah belum. Nah, begitu. Allahul musta'an. Ini karena bintina jazakumullah sepanjang zaman sepanjang masa. Kamu tolong. Pak Didi saja. Kalau kamu perhatikan, mbah kita ini yang baru tumbang kemarin, dulunya itu luar biasa, tidak ada bahasa basi. Sekarang basi. Itu kalau sedang membantah yang namanya hizbiyah, yang membantah yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, keras sekali keluar bantahannya, terkapar semuanya. Ya lah. Ketika di Jawa teriak-teriak sana kemari, sekali banting geblak langsung di Jawa saja. Enggak bangun. Allah. Sampai sekarang begitu dia, pada hati dia ada penyimpangan-penyimpangan tadi. Adanya penyimpangan-penyimpangan prinsip, penyimpangan-penyimpangan fikrahnya dia. Kamu lihat bagaimana bisa terbalik sekian ribu derajat. Jadi kita taruh diuntung begitu. Kau perhatikan? Dia dengan lugunya. Kemudian dia apa namanya berupaya membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan argumentasi, membawakan dalil untuk membolehkan majelis zikir jama'i sufi model Arif Ilham itu. Ini apa dia sekarang? Pakai mutasyabihat, kamu perhatikan. Dibawakan ayat, dibawakan hadis tentang keutamaan zikir. Ya, banyak ayatnya, banyak hadisnya, banyak keterangan salafnya tentang keutamaan zikir itu. Ya banyak. Tetapi keutamaan zikir tadi mau dipasang kepada zikirnya Arifin Ilham. Dibawakan sama dia ayat atau dibawakan sama dia hadis atau dalil yang menunjukkan zikirnya secara apa namanya zikirnya secara keras. Zikir takbir ketika selesai salat Allahu Akbar, Allahu Akbar sebagai pertanda selesainya salat fardu. Dibawakan sama jamaah, menunjukkan bolehnya zikir jamaah dengan orang keras. Allahumma musta'an. Wah, ada. Dalam keadaan tidak ada pada ayat tadi, tidak ada pada hadis tadi, keterangan yang jelas wah, menunjukkan zikirnya berjamaah per model Arifin Ilham tadi itu yang dipimpin tadi itu. Tidak ada begitunya. Memang ada riwayat, hadis atau ayat yang menunjukkan beberapa zikir dengan suara yang keras. Tapi itu masing-masing, nafsi-nafsi. Satu orang tak hajit misalkan. Selesai sholat kemudian bertakbir. Allahu Akbar sebagai pertanda selesai sholat fardu. Jangan tak maksudnya aja kemudian semuanya bertakbir serempak. Rame kan? Jamaah kan? Jamaah. Tapi dewe-dewe sendiri-sendiri takbirnya itu. Dan kemudian dikomando sama Arifin Sufi itu. Takbir. Takbir. Bebek-bebek. Tidak ada itu. Terus kamu perhatikan. Itu semuanya apa? Ittiba'ul mutasyabih. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Diseret-seret sama dia, diupayakan, dikemas sedemikian rupa untuk dibungkus rapi, untuk membolehkan majelis zikir jama'i sufi model Arifil Ilham, murid kesayangannya Pak Di kita ini. Hah? Allah musta'an. Apa tadi? Allah musta'an. Ciri-ciri yang kedua. Qala Al-Farbahari rahimahullahu ta'ala, "Idza ra'aita ar-rajula yaf'alu 'ala ahadin min ashabin nabiy, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa." Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang yang mencela, mencaci maki salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya orang ini adalah orang yang memiliki pendapat yang jelek dan dia sahibu hawa. Orang yang dalam hatinya ada hawa nafsunya. Naam. Ini karena bikinnya Allah, omongannya Al-Farbahari ini menunjukkan bahwa termasuk ciri-cirinya sahibu hawa ahli bid'ah pada umat ini ialah mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti sebelumnya, "La tasuffu ashabi, la tasuffu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya sahabat ahwa'i wal bid'ah, ciri khas mereka ialah mereka mencaci maki sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja semacam Syiah Rafidhah yang sekarang ini di Iran. Iran itu kana bi dinazakumullah biladul kufur. Jangan kamu kira Iran itu biladul Islam. Iran itu biladul kufur. Negerinya Rafidhah, Syiah Rafidhah, ekstrem. Isna'ariyah, Isma'iliyah, Qaranithah, kebatinan mereka itu. Paling dekat itu di Iran. Hah? Naam. Mereka itu biasa. Silisan mereka itu biasa. Ucapan-ucapan laknat terhadap syaikhain. La'anallahu syaikhain. Mereka demikian mengatakan. Semoga Allah melaknat syaikhain. Tahu syaikhain itu? Allah kata Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Yes. Itu dengan gampang di mereka itu. Mereka melaknat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka juga melaknat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Mereka juga melaknat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahkan ada di antara mereka yang mukafirah, yang mengkafirkan seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kecuali beberapa sahabat yang mereka khususkan. Naam. Ada Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang di Iran. Karena kita Allah. Demikian dahsyatnya yang ada pada mereka. Saya lagi mereka itu. Dilihatnya negeri-negeri kufur. Walaupun mereka pakai jubah. Perempuannya pakai cadar. Mereka itu dilihat kufur. Secara zahirnya saja mereka itu berpakaian demikian, tapi di dalamnya kehidupan mereka hampir sama dengan kehidupan barat, gaya orang Prancis, gaya-gaya Amerika itu sama. Dalam rumahnya ikhtilaf laki perempuan campur baur, dan ciri khas yang namanya Rafidhah itu kan nikah, ya nikah mut'ah gitu, jadi enak, jadi orang-orang yang baik sebenarnya, ya. Yang walaupun masih bujang, yang penting kamu punya mulut, bisa nikah mut'ah dengan orang yang kamu inginkan, tahu nikah mut'ah? Nah, nikah mut'ah, yang namanya mut'ah, nikah mut'ah, ya kamu kasih solusinya nih, kamu saya nikah selama seminggu atau selama sebulan dengan ini maharnya. Selesai perjanjian satu bulan penuh, bubar-bubar dengan sendirinya. Mut'ah namanya. Naam. Dan di Iran itu ada yang namanya haram, tanah haram. Dan dikira cuma di Mekah saja ya. Di Iran itu tanah haram. Tanah haram itu ialah wilayah kuburannya zindiq yang bernama Ayatullah Khomeini. Disebut dengan Ayatullah, padahal ayat itu syaitan. Hah? Namanya Khomeini. Tamam? Di wilayah kuburannya Khomeini itu namanya tanah haram. Itu besar. Haram, haram, haram, haram. Kalau kamu ke sana, jangan, jangan. Ini kisahnya salah seorang ikhwah kita dari Yaman yang menyaksikan langsung apa namanya tempat mereka itu. Dan dimasukkan oleh Syekh Muhammad Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilhad Al-Khumaini fi Ardul Haramain bagian akhir. Diceritakan sama dia kalau kamu mau kalau kamu ke sana itu dari jarak yang jauh itu sudah ada bis yang apa namanya ngantar kamu ke haram. Haram, haram, haram, haram, haram, haram. Jadi kamu naik ke bis yang bilang haram, haram tadi. Mungkin bayangannya orang awam, wah ada tanah haram ini bahagia. Ya adik, tanah haram, kemana coba kamu tadi? Ke wilayah kuburnya Khomeini. Set, di pintu gerbang. Nah masuk, di pintu gerbang. Di situ, kamu akan langsung mendapatkan gratis buku manasik haji. Wah, ada manasiknya, buku manasik hajinya, Iran. Haji, gratis. Ya Allah, manasik haji, haji, haji, haji. Manasik, manasik, manasik, manasik, manasik. Tanah haram. Kurban gede, katanya dia ketiga itu. Masuk di situ. Jadi kasih pala, pala tanah begitu. Menuju ke haram. Wah. Ya, itu sudah deg-degan itu ya. Masuk ke dalam. Itu banyak ruangan-ruangan. Banyak bangunan-bangunan. Iseng melihat ya, apa ruangan-ruangan ini. Dilihatin. Makbarah, pendek. Kuburan. Kuburan, kuburan. Banyak ruangannya, banyak kuburan semua. Di situ dilihat di apa namanya di samping-samping haram tadi itu. Laki, perempuan, segala macam situ. Nah, kecil yang kecil, yang tua yang muda, segala macam. Nah, ada yang makan-makan di situ, ada yang bercanda di situ. Tempat rekreasi plus haram. Penasaran dia. Kepengen masuk ke tempat yang paling ini. Terus dikasih anak panah. Sampai di sebuah tempat bangunan yang sangat megah. Hah? Sebutkan ini kuburannya Khomeini. Tamam? Masuk di situ dia. Masuk di situ apa yang dia saksikan ketika itu? Dia melihat orang-orang Iran dan selain Iran yang di situ. Tawaf. Mengelilingi kuburannya Khomeini zindiq hadza. Tawaf. Memikir apa? Tawaf. Kayak tadi kata. Tawaf. Dilihat di situ. Dia tawaf. Tawaf. Ada yang tawaf, ada yang baca manasik hajinya, ada yang doa-doa, ada yang nangis-nangis sambil nempel-nempel di kaca kuburannya rumah ini, ada yang begini-begini. Musyrik. Penasaran dia, kayak apa kuburannya rumah ini itu? Dekung kode itu di kaca itu. Wah. Kemudian dia masuk ke situ, dilihatin, di kaca tersebut ialah di dalamnya itu makbarahnya Khomeini dihiasi dengan hiasan yang luar. Di situ ada tempat bolong di situ untuk memasukkan uang infak infaknya Ka'bah. Nafakonya Ka'bah kan begitu istilahnya sekarang. Ini nafakonya nafakonya kuburannya Khomeini. Uangnya itu menggunung. Sangat seperti itu model Iran, Rafidhah Syiah Rafidhah di Iran. Jadi mereka punya manasik haji sendiri, punya Ka'bah sendiri, tawaf sendiri, sa'i sendiri, sudah. Keluar dari situ haji mabrur. menurut mereka. Allah musta'an. Hadha Rafidhah ya ikhwan. Ciri-ciri mereka ialah mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah musta'an. Wa qala aidha idza sami'a ar-rajula yaf'alu 'ala al-athar aw yuridu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahim wal islam wa la tashuk annahu sahibu hawa mubtadi'. Kata beliau, kalau engkau mendengar seorang yang mencaci maki athar, mencaci maki hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw yuridu al-athar, atau dia menolak asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awid ghairul adhar, ada dia menginginkan selain hadisnya Rasulullah SAW, fattahim huwa alal islam, maka kamu tuduh keislaman dia. Tanda tanya besar, muslim atau bukan orang ini. Dan kamu jangan ragu-ragu lagi, bahwasanya dia ialah sahibu hawa, mubtadi'. Kalau mubtadi'nya yakin, la tasuk. Kalau kafirnya, tanda tanya besar, ada muslim atau kafir, jadi mukhtalafun fi kufri. Masih dijelaskan kekufurannya. Naam. Ini ciri-ciri yang kedua, yang ketiga yang Nabi Jinnazakumullah. Bahwa di antara ciri-ciri sahibu hawa, ciri-ciri mubtadi yang bal, ialah menolak hadisnya Rasulullah SAW. Atau menginginkan selain hadisnya Rasulullah SAW. Maka sebagainya yang wakil. Kamu lihat itu. Kelompok yang namanya ingkaru sunnah. Yang mengingkari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Banyak. Yang diistilahkan dengan Al-Quraniyun. Firqah Quraniyah. Hanya semata-mata beragama. Beragama Islam dengan Al-Quranul Karim saja. Dan tidak mau kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ingkaru sunnah mereka. Sehingga mereka tidak beriman dengan adanya Isa. Turunnya Isa. Al-Masih alaihissalam, enggak percaya dengan turunnya dengan munculnya Dajjal, enggak percaya dengan adanya Imam Mahdi atau yang lain-lainnya, ada kubur dan yang lain-lainnya, dihindari semua semuanya, ingkar sunnah. Naam, ingkar sunnah. Al-Qur'aniyun. Apa yang sebenarnya? Nah, ada wajah. Sekarang kan dia menolak mengingkari kita yang banyak hadisnya Rasulullah SAW. Demikian pula termasuk cirinya sahibu hawa. Ia mencari satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang enggak sesuai dengan akal pikirannya. Nah, contohnya seperti Hasan Turabi, Zindik Hada dari Sudan, Zindikun Sudani. Nah, namanya Hasan Turabi ini termasuk apa namanya tokoh yang dilulukan oleh pembaharu model Ikhwanul Muslimin pengulangnya ini tadi. Dia dengan beraninya menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang lalat. Dan lebih percaya dengan omongannya dokter kafir daripada omongannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ala para ulama dengan sahabat yang sahih dari Abu Hurairah dan juga yang lain-lainnya sahih ya di dalam masalah. Rasulullah mengatakan idza waqa'a dzubabu fi sharati ahadikum falyaghmisha thumma linza'ha fa inna fi ahadi janahi da'an wa fil akhari sifa'a. Kalau ada seekor lalat yang jatuh di minuman kalian, maka celupkan dia, tenggelamkan, baru kemudian dibuang. Sekarang kembar salah satu sayap, sayapnya itu ada penyakitnya, dan di sayap yang kedua ada obatnya. Ada obatnya. Ini khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang memberitakan tentang masalah dzubab lalat. Nasi Zindik tadi yang bernama Hasan Turabi, enggak pantas lah Hasan, Qasih Turabi. Atau Khasin At-Turabi. Dia menyatakan saya lebih percaya dengan omongan dokter kafir daripada omongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dokter kafir itu menyatakan bahwa yang namanya lalat itu mengandung penyakit, mengandung bakteri. Gimana kok kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencelupkan lalat ke dalam minuman, dia tambah berbakteri. Itu dia mengatakan. Allah musta'an. Ini termasuk ciri-ciri Sayyidu Hawa. Kalau model seperti ini, kata beliau, la tasuk annahu sahibu hawa mubtadi. Kamu jangan ragu-ragu kalau orang ini mubtadi umbal. Tapi yang mukhtalafun fihi yang masih dihilafkan ialah dia muslim atau kafir. Amma tujani hadza telah dikafirkan oleh para ulama di antaranya ala Syumuk bin Hadi al-Wadi rahimahullahu taala. Hadza rajulun zindiqun kafir. Dengan dia menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dan semata-mata dia mempercayai beritanya dokter kafir, yang enggak ngerti, najis itu. Yang kencing di celana enggak dicebokin. Allah Ustaz. Itu maksudnya orang yang menjadi mati asar atau menolak asar. Naam. Au yuridu ghair asar. Dia menginginkan selain hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia lebih senang dengan ra'yunya. Dikasih hadis, jangan pakai hadis, pakai akal pikiran. Ada filsafah, ada misalnya. Itu juga merupakan ciri-ciri seorang itu sahibu hawa mubtadi'. Allahu musta'an. Naam. Ciri yang berikut. Waqala aiba, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kejelekan penguasa muslim, maka ketahuilah orang ini adalah sahibu hawa. Dalam hatinya ada hawa nafsunya mendoakan kejelekan atas penguasa. Hah? Tuh, mendoakan kejelekan atas penguasa. Apalagi sampai pada tingkat menggugatnya. Apalagi sampai pada tingkat memprovokasi massa untuk memberontaknya. Tambah. Wala katakasam. Ini telah lewat pembahasan tentang masalah penguasa tadi. Dan termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnah ialah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Naam. Dengan sebaliknya, kalau seorang yang kemudian mendoakan kejelekan untuk para penguasa, maka dia termasuk sahibu hawa mubtadi'. Ciri yang berikutnya. Wa qala Abu Hatim rahimahullah Muhammad bin Idris ar-Razi. Alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ashabul bid'ah ialah dia mencaci maki ahli al-athar, mencaci maki ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Naam. Ini ciri-cirinya al-bid'ah. Sebagaimana tadi kita terangkan, termasuk ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mencintai Ahlus Sunnah dan mencintai para ulama Ahlus Sunnah. Maka demikian pula sebaliknya ciri-ciri sahibu hawa, ciri-cirinya seorang mubtadi' mubal ialah dia membenci atau mencela atau menjuluki para ulama Ahlus Sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Ini omongannya Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Shabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis tentang ciri-ciri Ashabul Ahwai wal Bid'ah, ini beliau mengatakan, wa alamatu ahlil bid'ah ala ahli fadiyatun zahirah. Ciri-ciri ahli bid'ah pada pelakunya itu sangat nyata, sangat jelas, gampang dilihat. Wa abharu ayatihim wa alamatihim. Ciri-ciri dan tanda-tanda mereka yang paling nampak, yang paling jelas ialah, paling jelas kata beliau, hiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ihtiqaruhum lahum. Tanda-tanda mereka yang paling nampak ialah permusuhan mereka yang sangat terhadap para ulama ahli hadis yang membawa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merendahkan para ulama ahli hadis dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek, dijuluki hasyawiyah, dijuluki jahalah orang-orang bodoh, dijuluki wahiriyah, kelompok tekstual, dijuluki musyabihah atau yang lain-lainnya, dijuluki dengan julukan-julukan yang jahat oleh mereka. Ini adalah beliau min azhari ayatihim, termasuk tanda-tanda ciri-ciri sahibu hawa yang paling nampak, yang paling nyata. Nah, sehingga keterangan yang tadi tentang masalah kecintaan al-sunnah, ciri-ciri al-sunnah yang mencintai para ulama, yang dibalik saja. Kalau kamu melihat ada seorang yang membenci para ulama ahli hadis, maka dia sahibu hawa. Dan kamu rugi. Kalau kamu melihat seorang yang membenci Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik Al-Auza'i, Zaid bin Qudamah, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid Al-Sya'fi, Al-Naqai, Al-Zuhri, dan yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi. Naam. Demikian mulai generasi yang setelah mereka. Kalau kamu melihat seorang yang membenci Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi. Ulama yang selanjutnya lagi. Kalau kamu melihat seorang yang membenci Imam Hakim, Ad-Darqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Abdul Jabbar Al-Andalusi, dan juga yang lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi. Terus generasi demi generasi kamu sebutkan nama-nama mereka, barang siapa yang membenci mereka, maka dia sahibu hawa mubtadi. Ya, kalau kamu mendapat ikhwan abidina, azakumullah, seorang yang membenci Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, maka dia mubtadi mubal. Atau dia membenci Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Al-Zahabi, Al-Mizdi, Ibn Abdul Hadi, dan juga yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi. Gampang. Lihat keterangan dari ma'alif di sini. Qala Abu Abdullah Jamal, idza ra'aita ar-rajula yat'anu bi ulama'is sunnah, kalau engkau melihat seorang yang mencaci maki, mencela para ulama sunnah, wal manhajis salafi, para ulama manhaj salaf, fi hadhihi al-bilad as-su'udiyyah wa ghayriha, di negeri Saudi ini dan negeri-negeri yang lainnya, fa'alam annahu sahibu hawa, ketahuilah maka dia termasuk sahibu hawa. Naam. Sebutkan saja para ulama yang disebutkan tadi. Sehingga kalau kamu melihat ada seorang yang membenci para masyaikh as-su'udiyah, membenci Syekh Ibn Baz, membenci Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, membenci Syekh Muhammad bin Atiq, tapi yang lain-lainnya, menyatakan bahwasanya apa namanya mufti kita dahulu itu ialah umyan, orang-orang kita. Ini omongannya terhadap Al-Khalid. Yani yang dia maksudkan sama dia ialah Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan yang sebelumnya lagi. Karena tiga generasi mufti am Saudi ketika itu semuanya kita. Dan disebutkan dalam rangka pembinaan. Maka dia sahibu hawa mubtadi. Kalau kamu melihat seseorang yang mencaci maki atau mencela Syekh Ibn Utsaimin atau para ulama yang berbeda ulama Saudiyah, maka dia sahibu hawa. Atau ulama Jahr, kalau misalkan kamu melihat seorang yang membenci Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, oh sahibu hawa. Apa? Kalau kamu melihat seorang yang membenci Syekh Mubi bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, sahibu hawa. Demikian pula kalau engkau melihat seseorang di zaman sekarang ini membenci para ulama sunnah yang masih hidup di zaman sekarang ini, dan secara khususnya para ulama yang membongkar hijjiyahnya ahli ahwa'i wal bid'ah, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Naam, mencela mereka atau mencaci maki mereka atau menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jahat, julukan-julukan yang jelek, maka dia termasuk sahibu hawa mubtadi'. Naam. Arwah, perkara yang sangat gamblang, sangat jelas sekali kelihatan dari mulutnya dia. Jangan kamu berbincang-bincang dengan seorang ketahuan kemudian apa namanya mencela para masyayikh, mencela para ulama. Hijro. Anda hijri, sahib hawa, muktadi umbal. Hijri. Naam, papa. Tapi ya nak kemudian dengan segampangnya anda nurdiah. Muktadi, artinya ciri-cirinya. Allah Musa. Qala Ibn Qattan. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun melainkan dia pasti akan membenci ahli hadis. Itu hawaannya sahibu hawa. Tidak bisa menerima ashabul ahwa wa ahlus sunnah wal jamaah. Tidak menerima para ulama ahlus sunnah. Pasti terjadi yang namanya apa namanya seperti itu. Dan juga termasuk ciri-cirinya ashabul ahwa wal bid'ah ikhwan ialah hubbuhum wa tabjiluhum li'aimmatil hawa wal bid'ah. Termasuk ciri-ciri sahibu hawa ialah mereka mencintai, menjunjung tinggi, mengeluh-eluhkan para tokoh-tokoh bid'ah. Di sebaliknya, membenci para ulama ahli sunnah, meninggikan para ulama ahli bid'ah. Naam. Begitu. Itu ciri-cirinya sahibu hawa misalnya. Sehingga dengan gampang. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai Sayyid Qutb, oh Sayyid Hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai Sayyid Hawa, Sayyid Hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai Hadrat Rabi tadi, Sayyid Hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang kemudian mengeluh-eluhkan Abdurrahman Abdul Khaliq, Sayyid Hawa. Kalau kamu melihat seseorang yang kemudian menjunjung tinggi orang seperti Salman al-Audah, Sabal Hawali, Ayat al-Qarni, Saibu Hawa. Apa yang terakhir ini? Kalau kamu melihat seseorang yang kemudian mencintai, mengeluh-eluhkan orang semacam Yusri Hada, Abul Hasan Yusri Hada, oh, Saibu Hawa. Gampang. Hah? Karena memang itulah ciri-ciri mereka yang paling amat sangat nampak pada mereka. Yang tidak dihindari oleh siapa saja. Nah. Demikian belajar di Al-Sunnah. Mencintai para ulama Al-Sunnah. Membenci Al-Bid'ah. Maka ciri-ciri Ashabul Hawa juga demikian. Mereka membenci para ulama Al-Sunnah. Mencintai ulama mereka Ahlul Bid'ah. Nah. Ciri-ciri yang lain. Karena bikin aja umum. Di antara ciri-ciri sahibu hawa ialah mereka menggelari al-sunnati wal jamaah dengan gelaran-gelaran yang jahat. Padahal al-sunnati wal jamaah salafiyun berlepas diri dari gelar-gelar tadi. Nah. Ini ciri-cirinya sahibu hawa. Diterangkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati mutasabbihah. Ciri-ciri jahmiyah ialah mereka menggelari ahli sunnah dengan nama mutasabbihah. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlul athari mutasabbirah. Ciri-cirinya qadariyah mereka menamai atau menggelari ahli sunnah dengan mutasabbirah jabariyah. Wa alamatul murji'ah ciri-cirinya murjiah ialah tasmiyatuhum ala sunnati mukhalifah wa nuqtaniyah. Wa alamatul rafidah tasmiyatuhum ala sunnati nasibah. Wa la yalhaqu ala sunnata illa ismun wahid. Padahal sunnah tidak ada pada mereka kecuali satu nama. Nama ala sunnah tidak ada pada mereka gelar-gelar yang tadi. Itu untuk bid'ah yang lama. Yang dulu-dulu. Demikian masing-masing kelompok-kelompok sembalan tadi menjuluki ahlu sunnati wal jamaahiyun dengan gelar yang bikin orang lari dari mereka. Nah, demikian pula sahibu hawa di zaman sekarang ini. Mereka juga menjuluki para ulama ahlu sunnah, para ulama ahlu hadith dengan julukan-julukan yang sangat jahat. Mereka menjuluki Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala sebesar Murji'ah. Bahkan mereka menjuluki para ulama Ahlussunnah, para ulama Ahlussunnah dengan nama ulama Al-Habanifat. Artinya pembahasan Habanifat, Habanifat, Habanifat. Tidak ngerti harakah, harakah, harakah, harakah, harakah. Hah? Tidak ngerti waktunya umat. Tidak ngerti kalau Palestina sedang menangis, kata mereka. Tidak ngerti kalau Afghan sedang menangis. Tidak ngerti kalau Bosnia sedang menangis. Tidak ngerti kalau Ceknya sedang menangis. Hah? Tidak ngerti kalau tempat-tempat yang lain sedemikian. Tahunya mereka cuma pembahasan hadasana wa akhbarona. Ngertinya pembahasan tentang masalah had dan nifas. Karena disuruh demikian oleh mereka. Dijuluki lagi apa yang dengan julukan-julukan yang tidak pantas disebutkan apa namanya oleh seorang muslim sekalipun. Allahumma ini termasuk juga ciri-cirinya sahibu hawa ahli ahwa'i wal bid'ah. Termasuk banyak lagi kalau Nabi Tina azakumullah ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan yang paling nampak dari ia demikian al-wala' wal-bara' yang ada pada mereka, kecintaan dan kebencian yang ada pada mereka. Mereka mencintai bid'ah, mencintai ahli bid'ah, mencintai hawa, mencintai sahibu hawa. Mereka membenci yang namanya sunnah dan ahli sunnah, membenci para ulama ahli sunnah. Nampak pada mereka semua. Ini pembahasan tentang ciri-cirinya ahli bid'ah. Ini ciri-ciri. Nah kemudian tatkala apa namanya, kamu mendapati orang-orang yang ada seperti ini langsung kamu hukumi, kamu tadi umpol. Tidak. Itu baru ciri-ciri untuk memfonis seorang sebagai seorang sahibu hawa, seorang mubtadi bal, itu harus terpenuhi syurut permasalahan yang ada yang insyaallah telah akan disebutkan dan akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mauqif Ahlussunnah wal Jamaah. Jam berapa malam ini? Hah? Jam 6 lebih 20. Wah, berarti ada apa lagi ya? Sekarang kita lihat bab yang ke-23. Loncat. Yaitu asbab suqut ar-rajul fil bid'ati wal hawa. Sebab-sebab seseorang itu terjatuh pada kebid'ahan dan hawa nafsu. Di bahas dulu yang seperti ini, bukan mukadimah. Ya, sebelum ngantem ini. Hanya apa sebabnya seseorang itu kemudian tumbang? Hah? Dan harus dia menyimpang dari suatu mustaqim terjatuh dalam kebid'ahan. Kamu lihat keterangan para ulama ini, ini kapan dengan gampang melihat bagaimana keterangannya Pak Adi kita ini. Hah? Kok bisa ya? Orang yang dirinya sedemikian sangarnya, keras dalam sikap yang lama juga. Tahu kemudian tuyo kayak merobok begitu. Apa sebabnya? Ya diantaranya. Diantaranya. Asbab suqut ar-rajul fil bid'ati wal hawa. Sebab-sebab jatuhnya seseorang ke dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Qala Ibn Battal al-Asbari rahimahullah, laqad ra'aytu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasuffunahum, ya'ni ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Fajalatuhum ala sabil al-inkar wa rafi 'alaihim. فما زال الدين المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صفوا إليهم. Ini nasihat berharga dari Ibn Battal al-Ukhbari untuk kalian wahai salafiyun. Diambil baik-baik ini nasihat dari beliau ini. Jangan sampai kalian terjatuh pada sifat seperti ini. Nanti kalian akan dengan mudah masuk dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Apa kata beliau di sini? sungguh saya pernah melihat jamaah, sekelompok manusia. Mereka dulunya, kata beliau, mereka dulunya itu melaknati ahlul bid'ah. Mereka dulunya mencaci maki, mencela ahlul bid'ah. Dulunya itu sangat keras dalam mensikapi yang namanya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yal'anunahum wa yasubbunahum wa yasumunahum. Sampai ngamek juga. Hah? Saking kerasnya. Tidak ada yang namanya tidak basa-basi dengan yang namanya ahlul ahwa'i wal bid'ah dulu. Lalu apa sebabnya? Kau sampai tumbang. Lihat ini. Fajalasuhum. Kemudian sekelompok orang tadi itu bermajlis dengan ahlul bid'ah tadi. Mujalasah. Sekarang kau berikan apa niatnya? Niat ini karena di sini azakumullah yang sekarang ini banyak terjangkiti oleh sebagian orang, bahkan mungkin sebagian orang yang mengaku sebagai seorang salafi. Apa niatnya? Bermujalasah duduk dengan ahlul bid'ah yang dia laknat tadi dengan niatan ala sabilil inkari wa raddi alaihim, dengan niatan untuk mengingkari mereka atau membantah mereka langsung di tempatnya mereka. Mungkin bayangannya kan niatnya baik, ya akhi. Masa kita enggak pernah mendakwahi ahli ahwa'i wal bid'ah. Mereka itu butuh dakwah, ya akhi. Dakwahi mereka itu. Maka saya ke sana dalam rangka untuk mengingkari mereka, dalam rangka untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Saya mampu. Wah, hebatnya. Mujarah dengan mereka dengan niat. Kama zalat bihim al-mubasaqah. Maka terus menerus terjadi yang namanya apa namanya pergaulan, jadi yang namanya apa namanya muka yang mabsut, yang apa namanya yang lunak. Kenapa sih sama mereka? Ya harus cengangas cengangas sama mereka begitu, menghormati majlis katanya dalam rangka untuk apa namanya munawarah ilmiah, ah pakai moderator segala. Dialog antar ahli bid'ah. Bukan antar ustaz agama. Dialog antar ahli bid'ah. Ya, mau gak mau ya harus nangis. Senyum-nyes, senyum sana, senyum sini. Anu sana, anu sini. Niatan saya kan sebenarnya bukan senangat-senangat ini. Niatan saya di sini ingin membantah orang ini. Terus ada yang mubasokoh. Akhirnya bakhafi al-makar. Tersamarkanlah atas dia makarnya ahli bid'ah tadi. Wadaqiqul kufur. Dan apa namanya kekufuran yang sangat rumit. Akhirnya apa? Dia pun bergabung dengan mereka. Nah. Ini nasihat yang sangat berharga. Dari Ibn Tattalub Bari rahimahullah ta'ala kepada salafiyin. Di sini fa'alafi jinazakumullah. Dari ucapan beliau ini menunjukkan bahwa di antara sebab tumbangnya seseorang yang dulunya dia itu seorang mungkin seorang salafi khalif, mungkin dia dulunya seorang dai salafi nomor wahid, tetapi kalau kemudian dia sering mujalasah bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, walaupun dengan niatan untuk mengingkari mereka, walaupun dengan niatan untuk membantah mereka dari dalam, itu lambat laun dia akan terpengaruh dengan mereka dan akan gabung. Itu asbabnya. Apalagi seseorang yang langsung nyemplung di pesantrennya ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya tambah ucek-ucek sama merekanya. Cuma mujalasah sekali, dua kali, tiga kali bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, jagoan makar itu aja sudah hampir ditelan dan maka mungkin dia langsung jatuh tumbang ketika itu. Apalagi langsung nyemplung ke pesantrennya dengan alasan untuk ingkarul munkar dari dalamnya. Siapa lagi yang bisa merubah mereka? Siapa lagi yang bisa apa namanya menerangkan dakwah salafiyah kepada mereka kalau bukan kita yang masuk ke sana? Loh, bukan begitu caranya ya akhi. Bukan dengan nyemplung ke sumurnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. tahunnya belum umurnya sudah dipandemi sama mereka. Ya. Eh? Itu dengan dari luar. Kamu dakwai mereka. Kamu sampaikan keterangan-keterangan sejarah-sejarah ilmiah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di mimbar-mimbar kamu berbicara. Terangkan kepada mereka. Nyampe kepada mereka. Kasetnya kamu. Atau risalahnya kamu. Boleh mendakwai mereka dari luar. Bukan dengan cara nyemplung ke dalam sumurnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tadi. Tambah dati. Ini cuma musyalatan. Cuma duduk tok dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan niatan untuk menghindari mereka, membantah mereka. Ini katanya Ibnu Bapak, jamaah dari Bunakirnya, gabung dengan apa lagi yang nyemplung belum ke pesantrennya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Belum ke Islamic Center-nya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Iya, itu cekucap kamu sama dia. Nah. Orang yang seperti itu, imma dia akan tertawa ashabul ahwa'i wal bid'ah, wa imma dia akan diusir oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan dalil dalam keadaan dia hina di hadapan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Perhatikan ya, baik salafiyin, hati-hati. Naam. Dan kemudian ketika kamu mendapati keterangan-keterangan seperti ini, jangan kemudian banyak beralasan. Jangan kemudian mencari-cari jubah-jubah yang lainnya. Nanti lho, gimana? Saya kan ditunjuk langsung oleh Departemen Dakwah. Ya gimana lagi? Kan sudah ingin ditunjuk langsung oleh Departemen Dakwah untuk menjadi staf pengajar di pesantren Ashabul Ahwa wal Bid'ah. Gimana? Itu kan sudah pekerjaan saya. Ya kan, apa namanya penunjukan saya ini kan sudah di dengan fatwa dengan fatwanya para masyayikh. Para masyayikh nggak ngerti kalau kamu itu dicemplungkan di sumurnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tahunya kamu itu yang ditunjuk untuk berdakwah ila Allah, berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah. Kalau ngerti kamu dicemplungkan dalam ashabul ahwa'i wal bid'ah, nggak akan diizinkan oleh para masyayikh. Gimana nanti sayangnya gak bisa itu. Gajinya kecil amplopnya setiap bulan loh. Gimana kesempatan emas dalam hatinya gak berani dia terang-terangan begitu nanti dia kelihatan belangnya. Allah sudah selamatkan dulu hatimu, selamatkan dulu akidahmu, selamatkan dulu agamamu, selamatkan dulu prinsipmu. Yang namanya itu semuanya belakangan, rezeki dari Allah SWT. Hah? Yang namanya ma'isya minallah, pekerjaan banyak. Hah? Jadi penjual es, sudah bisa hidup. Hah? Jadi penjual kerupuk, bisa hidup. Menjadi orang yang nginung. Apa namanya melihara ayam bisa hidup, nah yang melihara lele bisa hidup dalam keadaan dia hijab jaya, bisa mengangkat kepalanya menerangkan kebijakan ashabul ahwa wal bid'ah yang ada, jangan tanpa diinjek-injek kehormatannya oleh mereka, jangan tanpa dipermalukan oleh mereka di depan mereka, di markasnya mereka, di mahadnya mereka. Wa anta rafi'ur, ngangkat kepala kamu. Kamu dengan gampangnya akan nuding mereka semua, menerangkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka semua. Rizkinya Allah ya. Tawakalnya yang tinggi, wahai syai syai salafi. Hah? Jangan khawatir, urusan rezeki min Allah Taala. Jangan khawatir enggak dapat apa namanya pekerjaan tetap di sebuah mahad, kemudian rela untuk menjual agama Anda, menjual prinsip Anda, nyemplung di sumurnya ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan alasan untuk apa namanya membantah mereka dari sana. Apa kan? Nah. Qala Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Bakar an Mughirah. Qala kharaja Muhammad bin Sa'id wa ma kana lahu hawa. Muhammad bin Sa'id pernah keluar dalam keadaan dia waktu itu tidak memiliki kebid'ahan. Tidak memiliki yang namanya hawa nafsu. Hatta qal Fakala, sehingga dia mengatakan ketika itu, izhabu bina hatta nasma'a qawlahum ay ahlal sijak. Mari kita pergi. Kita mendengarkan omongannya mereka. Omongannya ahlul ahwa'i wal bidah. Fama raja'a hatta akhada biha wa'allaqat qalbah. Maka dia pun pergi ke tempatnya ashabul ahwa'i wal bidah. Mendengarkan omongannya ashabul ahwa'i wal bidah. Maka dia tidak kembali. Sehingga dia pun mengambil pendapat kita tadi. Dan langsung nempel dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ajakumullah bahwa termasuk sebab jatuhnya seseorang ke dalam kebid'ahan ialah sama' kalami ashabil ahwa'i wal bid'ah, mendengarkan omongan-omongan ahli bid'ah, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, kaset-kaset mereka, pengajian-pengajian mereka, subuhat-subuhat mereka. Itu di antara sebab-sebab jatuhnya dia ke dalam kebid'ahan. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah tidak mendengarkan omongan ahli ahwa'i wal bidah. Wala nisfu kalimah. Naam, jangan dibahas insyaallah membahas masalah itu. Disebutkan Imam Tawus. Wala nisfu kalimah, saya enggak mau mendengarkan omongan kamu wahai mubtadi walaupun separuh kalimat. Dia akan sebutkan insyaallah. Naam. Allahul musta'an. Yang lain juga. Qal asmu'i qala haddatsana Mu'tamir an Utsman al-Butti. Qala kana imam al-Hattami ahli sunnah. Faqadima ghulam min ahli Umman mithl al-baghl. Wa qala lahu fi maq'ad. Qala Utsman al-Butti dulu imam al-Hattam termasuk ahli sunnah. Lalu datanglah seorang dari ahli Oman seperti Jihal, maka Ghulam tadi pun bisa merubah Imran bin Hasan dalam satu majlis. Yakni dikarenakan Imran tadi itu bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah dari Oman tadi itu, dengan satu kali majlis langsung berubah menjadi seorang khariji. Qala Abu Hatim حدثت عن أبي بكر بن عياش قال قال المغيرة قطعي المغيرة قال محمد بن السعيد قوموا بنا إلى المرجئات نسمع كلامهم قال فما رجع حتى على قمين تكيب قطعي محمد بن السعيد ماري kita berangkat menuju murjiah, kita mendengarkan omongannya mereka. Katanya المغيرة dia pun tidak kembali sehingga kaulnya murjiah nempel di hatinya dia. Ini semuanya ikhwan Nabi Dina Azzaikumullah. Akwal, keterangan-keterangan dari Salafun Salih yang menerangkan kepada kita bahwasanya mujalasah bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah, mendengarkan omongan-omongan mereka, mendengarkan subuhat-subuhat mereka, itu termasuk sebab jatuhnya seorang dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Maka termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah jangan disebutkan di antaranya di sini ialah mujanabah ahli ahwa'i wal bidah, menjauhkan diri kita dari ahli bid'ah, tidak mendengarkan omongannya mereka, tidak mendengarkan syubhatnya mereka, tidak bermajlis dengan mereka. Wah, jaga dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Wallahu a'lam. Itu berbagian dia yang jelek. Apakah bisa lupa dengan nasihat? Bisa, dan itu semuanya bitaufiqillah. Dengan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, semuanya bisa berubah. Watak yang jelek, akhlak yang jelek, bahkan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, kemunafikan, itu semuanya bisa berubah dari seorang. Dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa memperbaiki dirinya masing-masing dengan memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merubah wataknya menjadi watak yang baik dari akhlakul karimah, baik dengan nasihat orang lain ataupun dengan dia banyak mempelajari agama Allah ini. Itu semuanya bitaufiqillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para berharap terhadap orang-orang yang berwatak baik, walaupun orang itu belum mendapatkan petunjuk, mengharapkan kebaikan seorang lagi. Orang yang berwatak baik, perangainya bagus, tapi dia belum mendapatkan petunjuk. Artinya dia sebagai orang awam, artinya dia sebagai orang yang belum apa namanya mantap kelebihannya. Nah, kita berharap baik kepada orang seperti ini, karena bikin azabullah. Tentunya setelah kita memberikan nasihat kepada dia, memberikan bimbingan-bimbingan kepada dia, setelah kita bekali orang seperti ini dengan ilmu agama, dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, sehingga kita harapkan kebaikan dia dengan ilmu, bukan dengan semata-mata wataknya dia, sehingga dia pun kebaikan-kebaikan yang ada pada dia tidak saja dengan ilmu syar'i, bukan semata-mata watak. Sehingga apa namanya patokannya ialah norma-norma agama. Patokannya hanya norma-norma agama. Apakah tidak boleh duduk-duduk bersama ahli bid'ah dalam urusan dunia? Bisnis kamu dengan ahli bid'ah? Nah, dalam keadaan kamu apa namanya dilarang untuk bermujarasah dengan mereka, bisnis jadi bosnya lagi. Yo, DPDP kamu sama dia. ketemu, salaman, assalamualaikum, nyengir, kenya sana, kenya sini, bicara masalah dunia, bagaimana bisnisnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Pasti ada yang namanya itu semuanya, pasti ada. Dan itu, apa namanya, melanggar sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Ini merupakan prinsip al-sunnah wal jamaah yang mengharuskan kaum muslimin untuk menjauh dari mereka. Ini semuanya fanatisme azabullah sebagai ukubah, sebagai apa namanya balasan, pelajaran bagi orang tadi, supaya dia menyadari bahwasanya dia terjatuh dalam kesalahan besar dalam bentuk kebidaahan-kebidaahan yang ada, sehingga dia lebih bisa sadar, langsung introspeksi diri dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih senyum-senyum dengan dia, dengar-dengar sama dia, bisnis sama dia, segala macam sama dia, dia enggak tahu apa buat. Allah minta. Bagaimana hukumnya menjual singkong yang belum dicabut? Maksudnya singkongnya masih dalam tanah ya? Singkong 1 hektar diborongkan 1 juta. Nah, ini kalau bikin azabullah masuk dalam hadisnya Rasulullah SAW. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang menipu. Tamam, bai'il gharar itu semua jual beli yang majhul, yang belum diketahui berapa timbangannya, berapa jumlahnya, itu masuk dalam batas hari ini. Hadza manhyun, tidak diperkenankan di kalangan kita azabullah. Kecuali kalau misalnya antum angkat semuanya, diangkat semua, dicabut juga sebentar, ditaruh di permukaan tanah. Bang, tadi kan masih dalam tanah ya, kakeknya tak singgungnya, jangan-jangan botol kaget, jangan-jangan nanti di bawahnya gak ada isinya, adanya cuma pohonnya, tok diangkat di sana jualnya, lho, botol kaget. Kalau kamu angkat semuanya, diangkat jadi di atas permukaan tanah tadi itu, sawah tadi itu, kelihatan barang-barangnya, sabar. Jadi karena kan seseorang ahli tanaman atau ahli persawahan, kita kan bisa memperkirakan satu singkong satu hektar itu berapa kilo atau berapa jumlahnya, itu bisa memperkirakan mereka itu. Dan wabit kelihatan di atas. Boleh, perkara yang boleh. Tapi kalau misalkan dia masih di bawah, itu masuk dalam kategori bai'ul gharar. Termasuk pula yang termasuk bai'ul gharar ialah udang. Maksudnya nggak boleh jual beli udang. Yang termasuk gharar, misalkan 1 hektar tambak udang. Tamam? Disampling. Dikasih contoh sedikit, step ditunjukkan sama pembelinya. Nih, dengan sampling tadi itu udangnya segini-segini. Ah, kamu berani berapa? 1 hektar tambah udang tadi. Mengadakan transaksi jual beli udang, kalau udangnya dalam air. Termasuk bai'ul gharar. Itu tidak boleh. Atau misalkan. Apalagi yang termasuk berdasarkan dengan para ulama. Banyak teman-teman ini. Itu semua masuk dalam kategori larangan dari jual beli al-gharar. Ada maksud? Nah, itu umum. Semua perkara yang di situ mengandung perkara sudah tidak dilarang dalam Islam. Kaidahnya, kalau pembeli tadi, pembeli sama penjual tadi itu bain amrain, bain al-ghurm wal-ghulm. Mungkin dia rugi, mungkin dia untung. Paham? Mungkin untung, ya untung-untungan. Kalau pas dia mengatakan satu tambak ini misalkan 50 juta. Begitu di sap, ya cile-cile udah. Besan laku. Rugi dia ya. Yang untung siapa? Penjualnya. Atau pas yang pasnya pas sampling gini-gini. Begitu di sap semuanya lempar kabeh misalkan. Tuh. Oke. Siapa yang diuntungkan? Pembelinya. Siapa yang diuntungkan? Penjualnya. Itu kaidahnya. Bainal ghunum wal ghurum. Ini yang terkenal para ulama. Itu semuanya termasuk bai'ul gharar. Janda. Janda menikah dengan duda. Masya Allah. Yang masing-masing sudah punya anak. Apakah anaknya janda menjadi mahram anaknya duda tersebut juga? Bukan mahram ya tuan. Artinya anak duda tadi itu bisa menikah dengan anak janda tadi. Bapak ibunya menikah, anaknya menikah. Boleh. Dan bukan mahram sih. Bukan mahram. Bolehkah besan janda menikah dengan besan duda? Misal. Mertuanya laki-laki, janda. Mertuanya perempuan, duda. Lalu janda menikah dengan duda tersebut. Kalau sudah artinya laki-laki janda sama duda tadi itu sudah akad nikah, sudah qabil tu nikah, ya masing-masing mertua itu mahramnya. Gimana caranya? Gitu kan? Ini kan pertanyaannya besan, besan itu yang mana sih? Artinya masing-masing mertua ini kan ya? Saya antar mertua kan ya? Antar mertua kan? Saya juga, misalkan. Daripada aku juga kalian, saya jadi. Saya juga punya anak. Yang dibahaskan bukan anaknya, yang kedua ini ya. Mertua saya nanti. Saya, juga menikah dengan seorang janda. Saya punya ibu. Ibu saya janda. Iya. Nah, istri saya punya bapak. Dia punya bapak. Bapak dia juga. Ya, nah bapaknya dia dengan ibunya saya menikah, begitu. Allah Taala. Nah, kalau bapak saya ibu saya dengan bapak saya menikah duluan, menikah duluan, maka saya boleh menikah dengan perempuan tadi. Itu surah yang pertama, itu gambaran yang pertama tadi. Itu kan namanya anak bawaan ya, anak bawaan. Tetapi kalau saya nikah duluan. Kopin tu nikah, haha. Oh, sih. Iya boleh. Bayangan saya dengan saya dengan ibu mertua tadi. Nah, kalau saya dengan ibu mertua saya, nah, boleh. saya pikir saya dengan mertua. Nah, mertua dengan mertua lah dia sama-sama kita nyamper. Boleh boleh. Nah, pak saya jadi mertua. Boleh. Bolehkah seorang wanita minta cerai kepada suaminya sebabkan suaminya diajak taklim tidak mau, sholatnya kadang-kadang suka merokok, suka beli apa tokel itu? Allah Insyaallah. Bina sehati dahulu, ah bina pertama itu sudah ya, ah nanti dahulu suami anda yang tadi, ah. Dengan hati, dengan cara yang baik. Siapa tahu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui sang istri. Tapi kalau misalkan sudah diupayakan sedemikian rupa, enggak ada perubahan sama sekali, merokoknya sebal jebul, mentena duit, togelnya menghabiskan harta, kemudian enggak mau taklim, salat juga kadang-kadang, maka boleh bagi seorang wanita untuk minta cerai kepada sang suaminya kalau dia tidak bisa lagi tahan dengan dia. Namanya khuluq. Minta cerai itu namanya minta khuluk. Tamam? Dan itu semuanya di tangan sang suami. Kalau suami mengatakan, ya, saya terima permintaan kamu, maka langsung, secara otomatis cerai. Namanya khuluk, maka sang istri harus mengembalikan maharnya. Mengembalikan maharnya kepada sang suami. Naam. Begitu. Kalau misalkan suaminya enggak mau, dan perempuan tadi itu sudah enggak tahan, dengan suaminya sedemikian rupa jahatnya, maka dia bisa melapor kepada penguasa, dan penguasa nanti yang akan memaksa suami tadi untuk menceraikannya. Nah. Bagaimana kalau suaminya tidak mau menceraikan, tapi membolehkan istrinya taklim dan menjalankan syariat, namun wanita tersebut tetap ingin cerai? Masih sayang sama kamu itu, masih cinta sama kamu. Iya, mau ya sabari sebentar. Ini nasihat saya, ini mau ya sabari. Kamu bisa dipercayakan taklim, masya Allah. Kamu timba ilmu sebanyak-banyaknya. Kamu apa namanya? Kasih nasihat suamimu tadi itu. Insya Allah kalau sang istri tercinta yang menasihati dengan baik, itu sadar, insya Allah. Apalagi suami kamu ini kayak senang sekali sama kamu. Sangat cinta sama kamu. Naam, Allah musta'an. Seorang wanita menikah dengan seorang bija yang mempunyai anak laki-laki sudah balig. Lalu wanita itu dicerai oleh bija tadi. Apakah wanita tersebut masih ada hubungan mahram dengan anak kiri tersebut? Jazakumullahu khairan. Hubungan mahram, iya. Dengan ayat wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri antara perempuan tadi dengan duda tadi itu, tamam, maka itu adalah apa namanya istrinya ayah, maka anak tadi itu tidak boleh menikah dengan perempuan itu sebagai mahram abad. Nah, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Artinya perempuan tadi itu enggak boleh menikah sama anaknya tadi itu. Hah? Sama dudanya orang kepenak, kok ini sama yang masih bujang. Ya, enggak bisa dalam seperti ini. Nah. Allah minta. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala ba'da al-maghrib mubasyarah. Hah? Sampai saat maghrib langsung salim lagi sampai isya, ya